Bismillahirrahmanirrahim. Mic saya tadi mana ya? Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwah sekalian, azanallahu iyyakum, kita kembali melanjutkan dari kajian kita kitab Al-Jadid fi syarhi kitab At-Tauhid, ya, karya Asy-Syaikh Al-Qurawi ya rahimallahu taala, masih di bab syafa'ah. Ya, kita sekarang masuk pada ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda." Ya. Baik. Ya, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya membawakan ayat ini untuk menafikan syafaat itu dimiliki oleh malaikat secara mandiri, secara mustaqil. Maka apabila syafaat tersebut bukan milik malaikat, tidak bisa di malaikat memberikan dengan secara mandiri semau mereka untuk memberikan syafaat kepada para hamba, ya, karena syafaat tersebut milik Allah, maka meminta syafaat kepada selain Allah itu adalah syirik akbar. Ini yang ditujukan, dimaukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, Syekh Al-Qurawi menjelaskan syarhul kalimat, penjelasan ayat tadi, ini dalam bentuk nakirah fi siyakin nafyi, itu bima'na umum. Ya, tufidul umum. Maka tidak bermanfaat sedikit pun. Illa min ba'di ayya'zanallah. Ya, illa min ba'di ayya'zanallahu liman yasha'u wa yarda. Kecuali setelah Allah mengizinkan kepada siapa saja dari siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya dan yang Allah ridhoi. Ya, dan yang Allah ridhoi. Ai kata Syekh Al-Qurawi, illa min ba'di idznillah lisyafi' wa ridahu 'anil mashfu' lahu. Kecuali setelah ada izin dari Allah lisyafi'. Ya, untuk orang yang memberikan syafaat, di antara orang-orang yang diberikan syafaat, ya, yang diberikan mandat untuk memberikan syafaat karena kemuliaan mereka, karena Allah ingin memuliakan mereka, yang pertama adalah para nabi dan rasul, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau memiliki kekhususan untuk memberikan syafaat dibandingkan para syafi' yang lain, para syufa'a' yang lain. Yang pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para nabi dan rasul. Yang kedua malaikat. Ya, yang ketiga aulia wasolihin, para wali dan orang-orang saleh. Nah, yang keempat, ya, anak-anak kecil yang wafat dari kalangan kaum muslimin yang mereka mati sebelum balik dan mereka memberikan syafaat kepada kedua orang tua mereka yang muslim. Nah, jadi syafi, para syufa'a itu tidak bisa mereka ya secara mandiri inisiatif memberikan syafaat, tidak bisa kecuali setelah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat milik Allah, bukan milik mereka. Ya, waridahu 'anil mashfu'i lahu. Ya, ini syarat yang pertama ila min ba'di ayyadzanallah. Kemudian syarat yang kedua wayardha, dan Allah ridhoi. Ini syarat yang kedua. Yaitu keridhaan Allah 'anil mashfu'i lahu. 'Anil mashfu' ini isim maf'ul, artinya dari orang-orang yang diberikan syafaat. Ya, dari orang-orang yang diberikan syafaat, yaitu kita semua umat. Ya, misalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada umat untuk masuk surga. Karena ya sebagaimana yang telah kita jelaskan jenis-jenis syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara syafaatul uzma, kemudian setelah orang-orang lewat dari sirat dan masuk ke qantarah, dan di qantarah dihisab. Jadi sirat, setelah lolos dari sirat, yang di bawahnya neraka, ya, dikontara di kemudian, bukan dihisab, afwan, dikisos, ya, kemudian dibersihkan hati-hati kaum muslimin sehingga biar mereka masuk surga dalam keadaan hatinya bersih dan mereka tidak bisa langsung masuk surga walaupun mereka telah lolos dari sirat, melainkan dengan adanya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, keridaan Allah terhadap masyfu, orang-orang yang diberikan syafaat ini ialah yang Allah ridai, kata Syekh di sini, wallahu la yardha illa an ahli tauhid. Dan Allah tidak meridai dari masyfu lahu tersebut, dari orang-orang yang diberikan syafaat tersebut, melainkan yang diridai tersebut adalah ahli tauhid. Maka kaum musyrikin, kuburiyun, ya, kafirun, dan orang-orang yang terjatuh ke dalam pembatal keislaman, maka mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Ya, mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Musyrikun yang mereka beribadah kepada wali-wali, kuburan orang soleh, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka mengharapkan dengan ibadah yang mereka berikan kepada wali-wali tersebut, ya, ha'ulai syufa'auna indallah. Para wali-wali ini yang diberikan ibadah oleh musyrikin Quraisy, ya, dengan klaim musyrikin Quraisy mengatakan mereka ini adalah pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Nah, ini tidak akan bisa. Mereka tidak akan bisa. Kenapa? Karena mereka telah beribadah kepada wali-wali tersebut sebagaimana Allah tegaskan, wa ya'buduna min dunillah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Yaitu para wali-wali yang mereka anggap sebagai juru syafaat mereka. Baik. Nah, syarhul ijmal, ya, syarhul ijmal, penjelasan secara global ayat di atas terkait bab syafaat ini dalam kitab Tauhid, kata Syekh Al-Qarawi, yukhbirunallahu, ya, Allah telah mengabarkan kepada kita subhanahu wa ta'ala fi hadihil ayatil karimah, fi hadihil ayatil karimah, di ayat yang mulia ini, yaitu di surah An-Najm ayat 26 ini, ya, anna fis samawati katsiran minal malaikah, bahwasanya di malaikat, di langit itu banyak sekali malaikat, wa ma'a kasratihim, dan wa meskipun banyaknya mereka, wa uluwi manzilihim indallah, dan tingginya kedudukan mereka di sisi Allah, fa inna syafa'atahum la tanfa'u ahadun, namun syafaat mereka itu tidak bisa memberikan manfaat bagi siapapun, illa min ba'di idznillah li syafi', kecuali setelah mereka mendapatkan izin dari Allah bagi syafi', yaitu malaikat yang memberikan syafaat kelak di hari kiamat kelak, waridahu anil masyfu'i lahu, dan keridhaan Allah terhadap orang yang diberikan syafaat, yaitu dari kalangan ahli tauhid, ya. Maka musyrikun, kuburiyun, kafirun, ya, semua orang-orang yang kafir, yang bukan muslim, apakah mereka Nasrani, Yahudi, Majusi, dan agama-agama selain Islam, dan orang-orang yang terjatuh ke pembatal-pembatal keislaman, mereka tidak akan pernah mendapatkan syafaat. Walau di dunia, mereka datang kepada kuburan-kuburan wali, mengharapkan syafaat para wali. Wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, berikanlah syafaat kepada kami di sisi Allah kelak. Nah, ini, mereka meminta syafaat kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, wahai wali fulan. Nah, padahal syafaat milik Allah, harusnya diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terlebih lagi perbuatan mereka sebelumnya yang terjatuh ke dalam pembatal keislaman, maka itu sudah secara mutlak menafikan mereka mendapatkan syafaat di sisi Allah kelak. Nah, kemudian Syekh Al-Qarawi memberikan, ya, keterangan fawaid, beberapa faedah, beberapa, ya, hal-hal yang memberi, ya, kesimpulan dari ayat di atas. Yang pertama, al-awwal isbatu anna samawati jami'an maskunatun bil malaikah. Nah, ini ada ketetapan bahwasanya di langit-langit semua, anna samawat dengan jamak muannats salim, bahwasanya langit-langit semuanya, jami'an semua, maskunatun, itu dihuni oleh para malaikat. Di langit pertama, di langit kedua, sampai langit ketujuh. Ya. Nah, namun perlu dipahami bahwasanya langit-langit yang ada sekarang itu tidak hanya dihuni oleh para malaikat, bahkan juga ada para nabi dan rasul. Oleh karena itulah dalam peristiwa Mi'raj, ketika Nabi alaihissalam, ya, bersama Jibril, dengan diantar Jibril sampai kepada langit pertama, ya, maka Jibril minta dibukakan pintu, ya, fastaftaha, Jibril minta dibukakan pintu, ya, kemudian penjaga langit mengatakan, ini langit pertama, man hada, ya, siapa ini, Qala Jibril. Saya Jibril. Ya, kata malaikat tadi, waman ma'ak. Dan malaikat enggak tahu siapa yang bersama Jibril. Ya, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka enggak kenal karena malaikat tidak tahu perkara yang gaib. Ya, waman ma'ak, siapa yang bersamamu itu wahai Jibril? Kata Jibril, Muhammadun. Ya, Muhammad. Kata malaikat, qad ursila ilaih. Dia sudah diutus. Kata Jibril, na'am, iya. Baru malaikat mengucapkan, ya, tahniyah marhaban bihi fa ni'mal maji. Ya, ja'a. Marhaban, selamat datang. Ya, sebaik-baik orang yang datang, yang datang ini sudah datang. Fa futihalahu. Ya, dibukakan. Dibukakan pintu langit yang pertama. Nah, disebutkan dalam riwayat yang sahih, ya, kata Nabi SAW, fawajada fiha Adam. Adam. Maka Nabi SAW di langit pertama itu berjumpa dengan Adam. Dan Jibril AS mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW agar menghormati senior dalam dakwah. Walaupun kedudukan manzilah Rasulullah SAW jauh di atas Nabi Adam AS. Bahkan Nabi Adam AS hanyalah Nabi, bukan Rasul. Karena Rasul pertama itu adalah Nuh AS. Ya. Nah, dan tapi Nabi Adam mendakwah kepada anak-anaknya. Kepada anaknya telah berdakwah. Manusia yang pertama kali berdakwah adalah Adam AS. Dan Nabi Jibril AS mengajarkan kepada Nabi agar ya menghormati dai senior. Ya, kata Jibril AS, hada abuka Adam. Fasallim alaih. Ini ayahmu Adam. Ya, ucapkan salam padanya. Fasallam alaih. Farada alaih salam. Nabi SAW pun mengucapkan salam pada Adam. Dan Nabi Adam juga menjawab salam Nabi. Ya, maka Nabi Adam mengatakan marhaban bil ibni salih wan nabi salih. Ya, selamat datang anak yang saleh, nabi yang saleh. Ya. Kemudian Nabi SAW di situ melihat malaikat, ada Nabi Adam naik ke langit yang kedua. Ya. Sama diminta dibukakan, enggak langsung masuk. Ya, dan ditanya seperti pertanyaan tadi. Man hadza, siapa ini? Jibril. Wa man ma'aka? Siapa yang bersamamu? Muhammad. Nah, baru dibukakan. Disebutkan dalam riwayat, fa wajada fiha Yahya wa Isa alaihi wassalam. Nah, di langit kedua Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wassalam. Dan Jibril lagi-lagi mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghormati dai senior. Karena yang duluan dakwah adalah mereka. Ya. Yang duluan dakwah adalah mereka, walaupun Rasulullah SAW jauh keutamanya dibanding nabi-nabi yang lain. Ya, maka Nabi SAW diajarkan oleh Jibril, hada Yahya wa Isa, fasallim alaihima. Ya, ini Yahya dan Isa, ayo ucapkan salam kepada keduanya. Nabi SAW mengucapkan salam, ya, dibalas oleh keduanya, bahkan keduanya mengatakan, marhaban bil akhi salih, wa nabi salih. Ya, selamat datang, wahai ya saudara yang salih, nabi yang salih. Ya, kemudian, diantar lagi naik ke langit yang ketiga, sama seperti peristiwa di langit pertama. Ya, melihat malaikat banyak dan juga Nabi SAW mendapati di situ ada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini perhatikan, bahwasanya langit-langit tidak hanya maskunatun bil malaikah, namun juga maskunatun bil anbiya'i wal mursalin, juga dihuni oleh para nabi dan rasul. Ya, perhatikan, ya, para nabi dan rasul Allah angkat ke langit. Ini menunjukkan keutamaan para nabi dan rasul. Ya. Kemudian Nabi SAW pun juga diajarkan Jibril untuk mengucapkan salam kepada Nabi Yusuf, dibalas sama seperti yang tadi Nabi Yusuf AS mengucapkan marhaban dan seterusnya. Sampai naik ke ya langit yang tadi keempat Yusuf ya. Keberapa tadi Nabi Yusuf? Ya. Nabi Yusuf. Kemudian naik lagi ke langit yang keempat. Tadi langit yang ketiga ya. Ya, yang keempat di situ Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Idris. Nabi Idris juga nabi yang senior, bahkan beliau sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Sama Nabi SAW pun juga diajarkan oleh Jibril untuk mengucapkan salam padanya dan dijawab salam oleh Nabi Idris. Sama seperti juga tadi ya Nabi Idris mengucapkan ya selamat datang dan sebagaimana yang tadi disebutkan. Naik lagi ke langit yang kelima, sama minta dibukakan lagi. Ya, berjumpa lagi dengan Nabi. Nabi siapa? Yaitu Nabi Harun bin Imran, saudaranya Nabi Musa alaihi wassalam. Diajarkan oleh Jibril juga. Salim alaihi hada ya, Harun. Ya. Hada Harun, Harun bin Imran, Nabi Harun. Ya, setelah itu dijawab salam oleh Nabi Harun. ya, naik ke langit yang keenam. Langit yang keenam berjumpa dengan Nabi siapa? Musa. Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini ada peristiwa yang bagus di sini. Ya, Nabi Musa alaihissalam, Jibril mengatakan ada Musa fasallim alaih. Ya, dijawab salam oleh Nabi Musa. Setelah Nabi Muhammad sallam ia menjawab salam, Nabi Musa mengatakan marhaban bil akhi salih wa Nabi salih. Ya, ketika Nabi SAW pun melewati Nabi Musa hendak menuju ke langit yang ketujuh, Nabi Musa menangis. Ya, ya. Kemudian ditanya, mayubkik, apa yang menyebabkan kau menangis wahai Musa? Nabiki, di anna gulaman bu'isa ba'di. Aku nangis karena anak ini, karena beliau ini. Ya, dia diutus setelahku. Yadkhul jannah min ummati aksar mimman yadkhuluha min ummati. Namun umatnya itu masuk surga lebih banyak daripada umatku, padahal aku yang diutus duluan. Ya. Nah, para ulama mengatakan Nabi Musa alaihissalam sedih di sini, ya. Bukan karena hasad, ya. Bukan karena hasad, namun karena umatnya kehilangan keutamaan. Ternyata ada yang lebih utama daripada umatnya Nabi Musa alaihissalam. Naik lagi ke langit ketujuh, baru berjumpa dengan Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, diajarkan oleh Jibril, hada Ibrahim salim, hada abuka, bahkan kata Jibril, hada abuka, ini ayahmu Ibrahim. Ya, karena Nabi Muhammad SAW sebagaimana kita ketahui itu berasal dari keturunan Kinanah, Kinanah berasal dari keturunan Ismail, dan Ismail adalah anak Nabi Ibrahim alaihim assalatu wassalam. Ya, hada abuka Ibrahim fasallim alaih, ucapkan salam padanya. Jadi jawab salam oleh Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim mengatakan marhaban bil ibni salih wan nabi salih. Ya. Dan seterusnya dari kisah Mi'raj yang panjang. Ya, juga Nabi Ibrahim mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabarkan pada umatmu surga itu tanahnya subur, nanti akan ada pohon. Ya. Ajarkan pada umatmu kalau mau pohon di surga ucapkan apa? Hauqala. Itulah haula wala quwwata illa billah. Baik. Ya, jadi di sini isbat bahwasanya langit-langit itu semua dihuni oleh malaikat plus ya, plus siapa? Para nabi dan rasul. Ya, asani yang kedua, faedah yang kedua, isbatus syafaati bisyartain. Ya, penetapan syafaat dengan dua syarat. Ini penting ini. Penetapan syarat syafaat dengan dua syarat. Ini syafaat yang musbatah. Ya, yang pertama huwa huma ya, yaitu keduanya idznullahi lisyafi, izin Allah terhadap juru pemberi syafaat. Ya, Nabi Muhammad SAW sekalipun tatkala memberikan syafaat kepada seluruh manusia ya di mahsyar, ketika manusia semua menunggu dalam waktu yang lama ya, mereka berdiri sudah tidak tahan ingin segera dihisab, mereka semua datang kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah Tabaraka Taala dipercepat hisab mereka. Nabi sujud dengan sujud yang panjang, memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah Allah ilhamkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia, namun Allah ilhamkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak dengan pujian-pujian. Ya, sampai baru Allah katakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Ya, angkat kepalamu wahai Muhammad. Baru, ya. Wa qul tusma', ucapkan aja, engkau akan didengar. Minta apa kamu? Engkau akan didengar. Ya. Ya. Mintalah. Ya. Tuhan tahu akan diberi. Wasfa tu syafa. Berilah syafaat. Kau diberi izin untuk memberikan syafaat. Baru Nabi SAW memberikan syafaat kepada segenap manusia tadi. Ya, ini perlu diperhatikan. Jadi tidak bisa para juru syafaat, para syufa'a, para nabi dan rasul, malaikat, wa aulia, wa salihin, dan anak-anak kaum muslimin yang mati sebelum balik yang memberikan syafaat kepada kedua orang tua mereka yang mukmin, tidak bisa secara mandiri memberikan syafaat seenaknya. Tidak, dinafikan hal tersebut kecuali setelah dapat izin dari Allah. Kalau yang demikian keadaannya, maka meminta syafaat harus wajib itu kepada Allah Tabaraka Taala, dan memintanya kepada selain Allah itu syirik akbar yang dihukumi oleh para ulama. Kalau sudah syirik akbar, konsekuensinya berarti di dunia tidak berlaku lagi hak-hak muslim yang diberikan kepadanya, dan dia dimuamalahi, diberlakukan sebagaimana pemberlakuan kafirin. Ya, kalau dia minta nasihat tidak wajib diberikan nasihat. Kalau dia bersin tidak ditasbih, tidak diucapkan ya rahmukallah. Ya, dia sakit tidak mesti dikunjungi. Ya, dia sholat, kalau dia mati tidak disolati, tidak didoakan dengan doa rahmat dan ampunan, tidak dimandikan, ya, tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Dia tidak mewarisi dan juga tidak diwarisi. Kalau dia punya pasangan yang muslim atau muslimah, wajib dipisah dari pasangannya. Ya, nah ini konsekuensinya bagi orang-orang yang terjatuh ke dalam syirik akbar. Ini di dunia. Ya, di dunia juga kalau dia punya amal-amal soleh, maka amal solehnya terhapus. Lain asyraf talayah batun amaluk. Seandainya engkau berbuat kesyirikan, terhapuslah amalannya. Ya, di dunia. Dan kalau dia mati, belum bertobat dari syiriknya tadi, dia dosanya, syiriknya tadi, tidak akan diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan di akhirat, dia dijamin oleh Allah, haram masuk surga. Innahu may yushrik billah, faqad haramallahu alaihi al-jannah. Siapa yang masuk berbuat syirik, maka Allah haramkan surga bagi dia. Dan perbuatan dia, digolongkan oleh Allah sebagai perbuatan yang paling zalim. Inna syirka la zulmun azim. Ya, kesyirikan itu adalah dosa kezaliman yang paling besar. Kenapa demikian? Karena dia melakukan dosa besar yang paling besar. Kata Nabi SAW, ala adullukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahukan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, yang pertama, asyirku billah. Ya, syirik kepada Allah. Yaitu apa maknanya syirik kepada Allah? Menyekutukan Allah dalam ibadah. Dia beribadah kepada Allah, namun juga dia beribadah kepada selain Allah. Apakah di waktu yang lain atau di waktu yang bersamaan? Di tempat yang lain dia beribadah kepada Allah, atau di tempat yang berbeda ketika dia berbuat syirik. Ya dan billah. Ini yang pertama syaratnya, ya, syafaat tersebut, syafaat yang musbata, yaitu iznullahi lisyafi, izin Allah kepada para juru syafaat. Ya, yang kedua, waridahu anil masyfu'i lahu, dan keridhaan Allah terhadap orang-orang yang diberikan syafaat. Wallahu la yardha, ya, dan Allah tidaklah, ya, dan Allah tidaklah meridhoi dari orang-orang yang diberikan syafaat tersebut illa an ahli tauhid, kecuali dari kalangan ahli tauhid, yaitu orang-orang yang beriman walaupun dia berbuat dosa besar, selama imannya tidak batal disebabkan mereka tidak terjatuh ke dalam pembatal keislaman. Nah, adapun orang yang dia mengklaim beriman, dia beribadah pada Allah, namun terjatuh ke dalam berbagai pembatal keislaman, maka batallah tauhidnya. Dan di akhirat dia tidak akan mendapatkan syafaat. Walau dia nangis darah sekalipun, ya, minta dapat syafaat. Kama warada fil hadisi, sebagaimana terdapat keterangan hal ini dalam sebuah hadis yang sahih, ya. Ya. Dari Abu Hurairah, ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafaatika ya Rasulullah. Wahai Rasul, siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat engkau wahai Rasulullah? Nabi SAW memuji Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, ini aku sudah duga, tidak ada yang bertanya mengenai hal ini yang pertama kali kecuali engkau wahai Abu Hurairah. Maka Nabi SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, yaitu yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak sekedar mengucapkan la ilaha illallah khalisan secara murni, artinya dia juga mengamalkan konsekuensi dari ucapan yang dia ucapkan tadi, yaitu kalimat la ilaha illallah. Konsekuensinya apa? Dia beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Ya, dia tidak terjatuh ke dalam pembatal-pembatal keislaman. Dia ucapkan la ilaha illallah dengan khalisan, dengan secara tulus, min qalbih, dari kalbunya. Ya, yang ucapan yang la ilaha illallah yang secara tulus di kalbunya ini berkonsekuensi mengamalkan kandungan dari la ilaha illallah tadi, yaitu la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dengan dia beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada selain Allah, serta mengingkari peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Ini penting ya, karena seseorang tatkala dia beribadah kepada Allah, tidak diterima ibadahnya hingga dia mengingkari peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Dan dia mengkufuri, membenci, memusuhi orang-orang yang beribadah kepada selain Allah tadi. Karena Islam itu bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Dan keimanan kita tidaklah diterima kecuali dengan mengingkari tagut tersebut. sesembahan yang diberikan, ya sesembahan selain Allah. Ya. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah. Siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah. Kufur kepada taghut, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu dengan meyakini kesyirikan peribadatan yang diberikan pada selain Allah, memusuhi pelakunya, membenci pelakunya, dan mengkafirkan pelakunya. Nah, ini makna kufur terhadap taghut. Baru dia beribadah pada Allah, diterima ibadahnya sebagai ibadah yang makbulah, yang diterima. Adapun orang-orang yang tidak mengingkari peribadatan yang diberikan pada selain Allah, terlebih lagi orang-orang yang tidak mengingkari agama selain Islam dan pemeluknya, maka ibadah mereka tidak diterima dan bahkan mereka tidak digolongkan sebagai muslim, alias mereka telah murtad. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di pembatal keislaman ketiga menyebutkan, man lam yukaffir musyrikin au syakka fi kufrihim au sahaha madzhabahum kafara ijma'an. Ini perlu diperhatikan, siapa yang tidak mengkafirkan musyrikin, kafirin, atau ragu terhadap kekafiran mereka, atau malah justru membenarkan madhab agama mereka, maka dia kafir berdasarkan ijma. Semisal orang-orang yang mengatakan, oh saya enggak mengkafirkan Yahudi, Nasrani, Majusi, Buddha, Hindu, Konghucu, Kejawen, itu agama mereka, silahkan aja. Kita berislam, kita yakin kita yang benar, namun mereka juga yakin mereka yang benar, maka jangan saling menyalahkan. Inilah toleransi. Lihat, lihat syubhatnya. Toleransi dimaknai tidak mengkufuri agama selain Islam. Toleransi dimaknai semua agama adalah sama. Ini bablas toleransinya. Toleransi, Islam mengedepankan toleransi. Ya, Islam mengedepankan toleransi. Lihat mayoritas kaum muslimin di negeri kita. Ya, sejak dahulu hingga saat ini minoritas kafirin, non-muslim aman. Tidak diganggu. Sebaliknya, minoritas kaum muslimin yang ada di negeri-negeri mereka, yang mereka mayoritas di situ, kaum muslimin terintimidasi, terjajah, diusir, ditindas, dibunuh, diusir, dibakar. Semua tempat, mau di mana, Bosnia, di Cina Uyghur, di daerah Asia Tenggara, bahkan di Myanmar, Burma, Rohingya, di mana lagi? Ya. Di banyak tempat, di Eropa enggak usah ditanya. Di Amerika enggak usah ditanya. Ya, Allah musta'an. Nah, ini. Makanya orang-orang yang tidak mengkafirkan pemeluk selain Islam dan agamanya, maka mereka bukan muslim karena mereka mendustakan Allah. Allah telah menyatakan, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Allah telah menyatakan, "Wa may yabtaghi ghairal Islami dinan, fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain Islam, tidak diterima agamanya. Allah telah menyatakan, dia malah menyatakan, diterima kok agamanya. Allah telah menyatakan, mereka di akhirat menjadi orang yang merugi. Ya. Dia malah menyatakan, oh enggak apa-apa, jangan kafirin. Subhanallah. Allah telah menyatakan, "Al-yauma akmaltu lakum wa atmamtu. Al-yauma akmaltu lakum ya wa atmam al-yauma akmaltu lakum dinakum. Di al-yauma akmaltu dinakum ya wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina." Pada hari ini telah kusempurnakan ya agama kalian dan telah kusempurnakan nikmatku untuk kalian dan aku ridho, kata Allah, Islam sebagai agama kalian. Allah hanya ridho Islam. Lah dia malah meridhoi selain Islam. Ah, ini berat ini ya. Allah musta'an. Ya, yang keempat, ya, yang ketiga, faedah yang kita bisa ambil, isbatu sifatil masyiah lillah, itu ditetapkannya sifat masyiah, kehendak bagi Allah. Ya, Allah punya sifat masyiah, ya, sifat berkehendak, dan kehendak yang ada pada Allah tidak seperti kehendak yang ada pada makhluk. Ya, nah ini perlu diperhatikan. Nanti kita, saya buka di sini atau di kajian wasitiah, di wasitiah aja ya, masyiah, iradah. Masyiah dan iradah Allah ada dua. Ya, masyiah yang iradah yang ada pada Allah itu ada dua. Ada namanya masyiah syar'iyah yang disebut juga dengan masyiah mahabbah, iradah mahabbah. Yang satu lagi masyiah ya kauniyah atau qadariyah. Nah, itu nanti di kajian al-waqidah wasitiah ya setiap Senin dan Kamis ba'da maghrib yang juga kita ya siarkan itu nanti insyaallah. Ya, karena kalau di sini kita fokus ke uluhiyah saja. Yang terakhir faedah yang kita bisa dapat di sini kata Syekh Al-Qarawi, itsbatu sifatir ridha lillah. Penetapan sifat ridha hanya bagi Allah. Nah, ini Allah punya sifat ridha. Ya, sifat ridha. Sifat ridha diingkari oleh kalangan ahli bidah, semisal Asy'ariyah. Mereka mengingkari sifat ridha. Mereka mengembalikan sifat ridha kepada sifat iradah. Kalau Allah meridhai, maksudnya Allah menginginkan kebaikan kepada si hamba. Iradah. Nah, ini padahal sifat ridha sifat tersendiri. Baik. Munasabatul ayah lil bab. Apa hubungan ayat ini dengan bab? Ayat ini wa kam min malakiz ya fis samawati wa la tughni syafa'atuhum syai'a. Apa sih hubungannya dengan bab syafaat? Haitsu dallatil ayatu ala nafyi syafa'ah an kulli makhluqin illa bi syartain. Ayat ini menunjukkan akan dinafikannya syafaat dari segenap makhluk kecuali dengan dua syarat. Syaratnya tadi innillah li syafi', izin Allah terhadap juru pemberi syafaat, ya, yaitu para nabi, rasul, malaikat, orang soleh dan para wali, dan juga anak-anak kaum muslimin yang mati sebelum balik. Ya, dan juga ridahu, yang kedua ridahu anil masfu'i lahu, dan keridhaan Allah terhadap orang yang diberikan syafaat. Yang Allah ridhoi yaitu ahlu tauhid. Allah ridhoi amalannya, ucapannya, keyakinannya itu kaum muslimin. Walaupun dia terjatuh ke dalam dosa besar. Ya, walaupun dia sudah masuk neraka, nanti dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia keluar dari neraka atau diringankan azabnya. Ya, atau divonis masuk neraka kemudian tidak jadi masuk neraka dengan syafaat Nabi dan yang lainnya. Ya, munasabatul ayah li tauhid, apa sih hubungan ayat ini dengan tauhid? Ya. Haitsu dallatil ayah ala anna syafa'ah la tunalu illa ba'da idznillah wa ridahu. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya syafaat itu tidaklah digapai ya kecuali dengan ya izin Allah, setelah mendapatkan izin Allah. Ya. Setelah mendapatkan izin dari Allah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ini afwan link zoom-nya mati karena ini kajian kita adalah kajian aslinya kajian dari ya bab di offline ya di Babelan ya teman-teman yang biasa ikut offline itu di Zoom ya. Ya. Ya di Zoom. Namun walaupun offline sejak lama kita juga siarkan di secara langsung di FB ini. Ya. Munasabatul ayat di tauhid. Ya, ayat ini menunjukkan bahwasanya syafaat tidaklah digapai kecuali dengan tidaklah diraih kecuali dengan setelah ya izin Allah dan keridhaan Allah. Izin Allah terhadap juru pemberi syafaat dan keridhaan Allah terhadap orang yang diberikan syafaat. Fadalla, maka ayat ini menunjukkan ala annaha milkun lillah, bahwa syafaat milik Allah. Wa talabuha min ghairi la syirkun akbar. Dan memintanya kepada selain Allah itu berarti syirik akbar. Wa min dzalik talabuha minal ausan. Ya, di antaranya meminta syafaat tersebut kepada ya, para berhala. Ausan jamak dari wasan, ya. Dari berhala. Allati za'amu annaha ya'budunaha li ajli syafa'ah. Yang orang-orang kafir musyrikin tadi, mereka sangka dengan mereka beribadah kepada para berhala tadi ya itu dikarenakan untuk dapat syafaat ya dari ini afwan ausan di sini saya tidak mani berhala karena perbedaan wasan dan sonam. Ausan jamak dari wasan, sonam asnam jamak dari sonam, karena perbedaan makna. Kalau sonam itu patung ya, yang jamaknya asnam, tapi kalau ausan yang merupakan jamak dari wasan itu tidak mesti patung, bahkan bisa wali, orang soleh, para nabi yang diibadahi. Ya, jadi tatkala mereka meminta kepada ausan, yaitu kuburan para wali, ya, Nabi SAW berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai wasan. Ya, wasan berhala yang diibadahi. bukan dalam bentuk patung. Kalau dalam bentuk patung, sonam. Ya. Dan memintanya kepada Ausan, kuburan para wali dan yang lainnya, allati za'amu, yang mereka musyrikin sangka, annahum ya'budunaha li ajli syafa'ah. Yang mereka ibadahi kuburan wali tadi karena syafa'ah. Ya. Ya, di mana musyrikin Quraisy beribadah kepada kuburan para wali untuk dapat syafaat. Sebagaimana musyrikin zaman milenial sekarang. Mereka beribadah kepada kuburan wali supaya wali-wali ini yang akan membela mereka kelak di sisi Allah. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syafa'auna indallah. Mereka beribadah kepada wali-wali orang-orang saleh yang tidak bisa memberikan manfaat mudarat pada mereka. Mereka katakan para wali ini adalah juru syafaat kami kelak kepada Allah. Nah, di sini ada pembahasan sebelum kita akhiri kajian ini karena ya, ayat berikutnya panjang sekali, yaitu qulidul ladzina za'amtum min dunillah. Ini sepertinya ya pekan depan saja. Ada satu pembahasan di mana tadi syafaat, ya, syafaat yang musbatah itu dengan dua syarat. Yang pertama, izin Allah kepada syafi', juru pemberi syafaat. Yang kedua, ridha Allah terhadap masyfu' lahu. Baru dia dapat syafaat, yaitu masyfu' lahu yang mendapatkan syafaat. Bagaimana dengan Abu Talib? Abu Talib dapat syafaat Nabi. Ya, secara umum orang kafir gak dapat syafaat. Tapi Nabi dikhususkan ini sebagai bentuk pemuliaan terhadap Nabi Muhammad SAW dengan dapat memberikan syafaat kepada Abu Talib. Agar, namun syafaat yang diberikan kepada Abu Talib bukan syafaat yang mengeluarkan Abu Talib dari neraka. Namun cuma diringankan azab, ya, terhadap Abu Talib karena jasa besar Abu Talib. Abu Talib sebenarnya membenarkan dakwah Nabi, risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Namun dia orang yang gak enakan, ya, dia takut dicela oleh kaumnya. Bahkan ketika sakaratul maut menjelang kematiannya, Nabi SAW mentalkin Abu Talib, ya amkul la ilaha illallah, wahai paman ucapkan la ilaha illallah, kalau engkau ucapkan unjika bihayumal kiamah, aku akan bela engkau hari kiamah. Namun Abu Jahal mentalkin juga Abu Talib yang saat itu hadir ketika Abu Talib menjelang matinya. Abu Lahab, Abu Jahal mengatakan, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Oh ya Abu Talib, kalau kamu ucapkan kalimat itu, yang berat, apakah kamu berarti benci sama agama bapakmu, Abdul Muthalib? Maka akhirnya diulangi oleh Nabi SAW, talqin lagi la ilaha illallah, diulangi lagi oleh Abu Jahal, hingga akhirnya Abu Talib mati di atas agama bapaknya Abdul Muthalib, yaitu agama musyrikin Quraisy. Namun Abu Talib punya jasa yang sangat besar terhadap pribadi Nabi SAW secara person, di mana Abu Talib yang merawat Nabi SAW, menyayangi Nabi, bahkan menyayangi Nabi melebihi menyayangi anak-anaknya sendiri. Padahal status Nabi Muhammad SAW ketika dirawat oleh Abu Talib hanya sebagai keponakan. Ketika Rasulullah SAW berdakwah, Abu Talib lah yang menjadi tameng, di mana musyrikin Quraisy itu masih memandang Abu Talib. Kalau tidak ada Abu Talib, pasti Nabi SAW sudah dibunuh oleh mereka sejak lama. Namun musyrikin Quraisy memandang gak enak sama Abu Talib. Abu Talib tokoh. Dan Abu Talib yang membela. Abu Talib marah karena Nabi SAW. Kalau Nabi dihina, dia marah. Ya, taib. Jadi adab, apa namanya, syafaat yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Abu Talib bukan syafaat mengeluarkan dari neraka masuk surga. Enggak. Abu Talib musyrik, maka Allah tegaskan, innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljannah. Siapa yang berbuat syirik pada Allah, Allah haramkan surga bagi dia. Namun syafaatnya diringankan azab, tetap selama-lamanya di neraka. Abu Talib itu di neraka selama-lamanya. Ya. Karena dia musyrik, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Abu Talib termasuk ayat ini. Dia kekal di neraka selama-lamanya. Ya, makanya saudara Abu Talib, ya, anak Abdul Muthalib juga, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib yang Muslim paman Nabi Muhammad SAW, bertanya kepada Nabi, hal nafa'ata Abu Talib bin Bishay, wahai Muhammad, apakah engkau bisa memberi manfaat sedikit aja, ya, kepada pamanmu Abu Talib? Fa innahu kana yahutuka, wa yaghdabulak. Abu Talib itu ketika dia masih hidup, dia membela mu. Dia melindungimu, dia marah karena bela kamu loh. Ya. Kata Abu Abbas. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naam huwa fi dahdahin minnar. Kata Nabi Muhammad SAW. Iya. Iya, aku bisa memberikan manfaat padanya dengan memberikan syafaat padanya. Dia berada di neraka yang paling atas, bukan yang asfal yang paling bawah. Ya, kata Nabi SAW, laula ana, seandainya bukan karena aku memberikan syafaat padanya, lakana fi darkil asfali minan nar. Tentulah Abu Thalib ini berada di kerak neraka yang paling dasar. Ya, la'allahu tanfa'u syafa'ati yaumal qiyamah, kata Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatku bermanfaat untuknya pada hari kiamat. Fa yuja'alu fi dahdahin minnar. Maka Abu Thalib itu di yuja'al min, maknanya diletakkan di neraka yang paling atas. Ia belugu Ka'bah, sehingga api neraka itu sampai kepada setinggi kedua tumitnya. Baru cuma bakar kedua tumitnya, enggak bakar yang lain. Ya. Ia geli minhu dimaghuhu, hingga membuat otaknya itu mendidih. Allah musta'an. Ya, nah ini pembahasan khusus mengenai Abu Thalib. Jadi jangan dipahami syafaat Nabi Muhammad SAW kepada Abu Thalib mengeluarkan Abu Thalib dari neraka masuk surga, tidak. Ya, taibar kalau fik. Saya rasa cukup. Ya, kajian kita di sini. Wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan lagi dengan ayat Qulil ladzina za'amtum min dunillah. Ya, la yamlikuna mithqala dzarrah fis samawati wala fil ardh wama lahum fihima min syirkin wama lahum minhum min nadhir min dhahir. Ya, nanti insyaallah di pekan depan. Ya. Baik. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, teman-teman yang di